Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita merujuk tadi sekilas tentang pembahasan yang lalu berhubungan dengan isim-isim yang mabni ala al-dhamm yang dicontohkan di sini qablu wa ba'd. Kemudian Ibnu Hisyam rahimahullahu taala mengatakan na'am wa akhawatihima, dicontohkan dalam matan yaitu qablu wa ba'du wa akhawatihima. Dalam syarah beliau jelaskan wa qauli wa akhawatihima arattu bihi asma'al jihatis sitt. Perkataanku wa akhawatihima, aku inginkan adalah apa? Nama-nama arah yang enam. Baik. Dan sebelumnya ikhwani fillah, ada yang terlewatkan kemarin berhubungan dengan faedah dari Ibnu Hamdun di halaman yang ke-59. Nah, tentang apa alasan qablu wa ba'du itu mabni. Nah, ini bagus. Iqra ya Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hamdun fi tashbihi al-maqudi. Maqudi. Maqudi. Wal haqqu fi ta'lili bi na'is shibhu qablu wa ba'du bi ahrufil jawabi ka na'am wa bala. Bikawni harfil jawabi yustadna bihi an likri syai'i ba'dahu. Wadhalika huma idha kuti'a anil idobati ma'ama fihima min shibhil harfi fil jumudi wal istiqari wa bunya ala harakati harakatin wa bunya ala harakati daf'an liltiqa'i sakinai wa kanat khususat dhammati li'annaha aqwal harakati wa lil farqi baina harakatil bina'i wa harakatil i'rabi. Nah, berarti di sini khonifillah, nah, sebab mabninya qablu wa ba'du, nah, karena apa? Yushbihu ahrufan jawab, karena dia menyerupai huruf-huruf jawab seperti na'am wa bala. Dari sisi mana? Dari sisi na'am yustaghna bihi 'an dzikri syai' ba'da. Dicukupkan dengan huruf itu dari menyebutkan apa sesuatu setelahnya. Na'am. Sebagaimana dalam ayat lillahil amru min qablu wa min ba'du. Sudah cukup dengan qablu wa ba'du. Dari apa menyebutkan mudhofun ilaih. Qala fakadzalika idza, na'am fakadzalika huma idza quti'a 'anil idhofah. Nah, maka demikian pula nam qablu wa ba'du bila ba terputus dari idhofah ma'ama fihima min syibhil harfi fil jumudi wal iftiqar. Nah, bersamaan dengan adanya pada qablu wa ba'du itu penyerupaan huruf dari sisi yang lain, yaitu dari sisi jumud. Tidak bisa ditasrif. Nah, demikian pula iftiqar dari sisi apa? Kebutuhannya kepada penjelas yang lain. Kemudian perkara berikutnya wa buniya ala harakatin, dan dimabnikan atas harakah, alasannya apa? Daf'an lil tiqa'i sakinain. Nah, untuk mencegah adanya iltiqa'u sakinain. Iltiqa'u sakinain antara apa dan apa? Kok jadinya na'am qablu wa ba'du? Daf'an lil tiqa'i sakinain. Perhatikan dalam kalimat ini wa buniya ala harakatin daf'an lil tiqa'i sakinain. Mana lil tiqa'i sakinain mana? Mi. Hah? Ha. Yang mana lil tiqa'i sakinain di mana ini? Kok harus dicegah atau ditahan dengan apa? Di harakatinya qablu. Oh. Kata alif sedikit apa? Hah? kayaknya yang di kosa kira nganu gitu. Apa gambaran sukunnya koplonya sendiri dan yang di kosa kira ketika diucapkan. Hah? Apa? Bak dan lam. Nah, antara bak dan lam. Karena asal i'rab kan apa? Sukun ya tidak? Tayyib. Asal iltika asal mabni kan sukun. Nah, kenapa kok di sini diharokati? Karena kalau tidak diharokati ya iltika usakinen antara bak sukun dan lam juga jadinya sukun. Makanya diharokati dengan diharokati itu dulu. Tayyib. Maka diharokati untuk apa? Mencegah iltika usakinen. Sekarang kok kenapa dipilih dhammah? Itu. Tayyib. Wa kanat khususan dhammah li'annaha aqwal harakat. Nah. Dan harakat yang dipilih tersebut itu khusus dhammah. Kenapa? Karena dhammah itu adalah harakat yang paling kuat. Ini juga faedah. Adapun harakat yang paling ringan apa? Harakat yang paling ringan. Fathah. Nah, harakat yang paling ringan itu fathah. Kalau harokat yang paling kuat dhamma. Nah, kalau sukun bukan harokat. Sebenarnya sukun itu tidak masuk dalam harokat, tapi dimasukkan kategori itu apa? Untuk memudahkan. Ya sukun lawannya harokat pada hakikatnya. Walil farqi baina harokatil bina wa harokatil i'rab. Kemudian di dhammahnya qablu ikhwani fillah untuk membedakan antara harokat bina dan harokat i'rab. Kenapa? Karena kalau harokat i'rab bisa fathah dan apa? Kasrah ya kan. Kalau dia kok kemudian mabninya alal kasri berarti nanti mengirabnya repot. Nah, karena akhirnya sama antara harokat bina dan harokat i'rab. Paham? Makanya dipilih dhammah. Baik, faedah. Faedatun qala Abu Hajjah fil irtisya'i bisya'i karena yang ala qablu wa ba'du wala yusanniyani wala yujma'ani wala yunahadani wala yufraru anhuma wa ila kana mabaniyaini ala dhammi lam yajuz an yaqa'a khabaraini lil mubtada'i wala wasfaini wala halaini. Nah, ini juga faedah dari Ibnu Hayyan sebagai tambahan saja ikhwanul fillah untuk ke jenjang berikutnya. Bahwasanya apa? Nah, tentang qablu wa ba'du wala yusnaniyan. Dia tidak bisa ditahniyah wala yujma'an wala yun'atan wala yukhbaru anhuma. Naam. Baik. Wala yukhbaru anhuma berarti maksudnya apa? Yaitu dia tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Naam. Kemudian wa idza kana mabniyaini 'ala dhammi lam yajuz an yaqa'a khabaraini lil mubtada. Kemudian apabila dia mabni 'ala dhamm tidak boleh untuk dijadikan khabar bagi mubtada. Tidak juga bisa dijadikan sebagai sifat dan tidak juga sebagai hal. Nah, ini sebagai faedah saja. Nah, sekarang kita masuk pada akhwat qablu wa ba'du yang dimaksudkan oleh Ibnu Hisham disebutkan pertama kali yaitu asma'ul jihadis sin. Nah, al jihad ay ba'daha. Nah, ya, nama-nama dari sebagian arah yang enam. Kenapa ikhwani fillah wa illa fadzakal yamin fadzatul yamini wa dzatul syimali mu'raban. Taib atau dzatul yamin wa dzatul syimal. Dia mu'rab. Bisa dzatul yamin, dzatul yamin. Dan itu juga termasuk apa? Jihad. Ya, sisi kanan dan sisi kiri. Taib. Wa asmaul jihad hiya amam wa wara'a wa yamin wa syimal wa fawq wa taht. Nah, jadi yang dimaksud dengan asmaul jihadis sin Ya. Ini apa? Ini yang dimaksud sebagian saja, ikhwanillah, tidak keseluruhan. Kenapa? Karena nah, dzatul yamin dan dzatul syimal ini mu'rab, tidak masuk kategori mabni. Nah. Fa'idah summiyatil jihatu sidd bi'tibaril ka'in fil makan. Fa inna lahu siddu jihad. Nah. Tayyib. Dinamakan dengan jihad yang keenam, yang enam, arah yang enam, karena apa? Dilihat dari enam sesuatu yang ada pada tempat itu. Ya kan? Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ya kan? Ini semua arah enam, arah yang enam. Cuma nefani bila dari keenam arah tersebut, keenam arah tersebut tidak semuanya apa? Membeni. Ini maksudnya. Wa awwala wa duna wa nahwahunna. Dan juga awwala. Asai ana asluhu, ana aslahu au ala. Au ala. Bi wazni af'ala. Qulibatil hamzatu tsaniyah wawan tsumma udghimat. Perhatikan ini i'lal ikhwanifillah pada pembahasan sharaf. Jadi awwala asalnya apa? Au ala. Kemudian nam qulibatil hamzatu tsaniyah wawan. Hamzah yang kedua diubah menjadi wawu. Nah, menjadi au wala. Berarti terjadi qal, yaitu perubahan huruf. Tsumma udghimat, kemudian baru diidghamkan menjadi awwala. Tayyib. Sekarang apa yang menunjukkan bahwasanya asal wawu yang kedua pada awwala itu adalah hamzah? Bidari li qaulihim fil jam'i. Dengan dalil apa? Perkataan orang Arab ketika apa menjamaknya, yaitu apa? Awail. Nah, awail. Menunjukkan asalnya apa? Awala. Walahu istimalan, dan nah, memiliki apa? Dua penggunaan ini. Awala. Tayyib. Ahaduhuma an yakuna sifah. Ay af'alu tafdilin bima'na al-asbaq. Al-asbaq. Yang lebih dahulu. Yang lebih dahulu. Fayu'ta hukma af'ala at-tafdil fiman isarfi wa adami tasniyati wa dukhuli min alaihi. Jadi kalau awwala itu sebagai sifat ifanifillah yang bermakna al-asbaq, yang lebih dahulu, dia apa? Hukumnya seperti hukum af'al tafdil. Nah, dia tidak bisa ditanwin, tidak bisa apa? Ditanwin, kemudian tidak bisa ditasniyah, dan bisa masuk min padanya. Fayuqal Muhammadun fil ilmi awwalu min Ali, ay asbaq. Asbaq minhu. Lakituhu aman awwal. Naam, lakituhu aman awwal. Taim. Di Arab Muhammadun fil ilmi awwalu min Ali. Amtallah. Tayyib ahsanta. Muhammad mubtada, ya fil ilmi jar majrur muta'alliqun bi, kemudian awwalu khabar. Bermakna asbaq. Ini yang pertama, itu dia sebagai apa? Naam, mensifati khanifillah. Tayyib. Tayyib kan di sini mensifati apa? Keilmuan Muhammad, bahwasanya dia itu lebih dahulu keilmuannya daripada Ali. Jadi makna sifat di sini bukan kemudian dia na'at secara khusus ikhwanifillah, tapi makna sifat secara umum. Athani yusta'malu isman bima'na sabiq. Nah, digunakan sebagai isim bermakna as-sabiq, yang na'am terdahulu. Nahu ra'aituhu aman awalan. Bima'na mubtada isyai nahu malahu awalun wala akhirun bitanwin. Tayyib, malahu awalun wala akhirun, yaitu mubtada mabda isyai, bermakna mabda isyai bermakna apa? Awal dari sesuatu perkara. Qala Muhayyan wa fi mahfuzati anna hadha yu'annaf wa yusraf aidha. Naam. Dan dalam hafalanku Abu Hayyan katakan ini bisa ditaknis, yaitu bisa dijadikan apa mu'annaf dan bisa apa ditasrif. Bisa maksudnya bisa menerima tanwin. Naam. Fa yuqalu awwalatun wa akhiratun bitanwin. Jadi ini dua istikmal, dua penggunaan awal bermakna naam isim tafdil sebagai sifat dan apa? Dia digunakan sebagai isim yang bermakna as-sabiq. Naam. Aman awalan, yaitu tahun yang telah lewat, satu tahun yang telah lewat, atau apa? Bermakna awal dari sesuatu perkara. Wa baqiya istikmalun tsalits wa huwa an yakuna dzarfan ka ra'aitul hilala awwalan nas ay qablahum qala Ibnu Hisyam wa hadha huwa alladhi idza quti'a 'anil idhafati buniya 'ala dhamm. Naam. Dan yang tersisa ikhwan fillah penggunaan yang ketiga. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Naam. Kalau tadi yang pertama kan dia mu'rab, ya tidak? Yang pertama mu'rab. Kemudian yang kedua, naam juga. Nah, yang ketiga ini yang dia mabni. Naam, yang dia mabni kapan itu? Naam, ketika menjadi dzaraf. Awal ketika menjadi dzaraf. Bermakna qablahum. Nah, inilah apabila terputus dari idhofah, dia mabni ala dhom. Awalu. Tayyib. Tapi ini jarang ikhwan fillah penggunaan naam awal yang diputuskan dari idhofah. Waduna. Tayyib, Iqra Abdul Malik. Naam, qala Syekh hafizahullah ta'ala ketika pada ta'liq duna, huwa fil asli dzarfu makan. Duna asalnya dzarfu makan. Ismun li adna makanin bi'tibari makanin mudhafi ilai. Naam, suatu isim untuk apa? Tempat yang paling dekat, ya, adna makan. Naam. Dilihat dari isi apa? Tempat mudhaf ilainya. Misalnya ikhwan fillah dalam contoh, jalastu duna Zaidin. Naam. Tayyib. Tayyib, atau li adna makanin untuk apa? Suatu tempat yang lebih rendah, ikhwan. Naam. Yang lebih rendah. Ismun li adna makanin bi'tibari makanin mudhaf ilaihi. Itu suatu isim bagi yang lebih rendah tempatnya. Tempat yang lebih rendah apa dilihat dari siapa mudhaf ilaihnya. Contohnya sekarang jelas duna Zaidin ai fi makanin munkhafidin an makani. Aku duduk apa di bawah Zaid. Aku duduk di bawah Zaid. Maksudnya apa? Aku duduk di tempat yang lebih rendah daripada tempat duduk si Zaid. Ini maksudnya. Bukan maksudnya kemudian jelas duna Zaidin dia jadikan kursi bagi si Zaid, bukan. Nah. Diduduki oleh si Zaid tidak. Tapi apa? Duduk di tempat yang lebih rendah daripada tempat duduk si Zain. Thumma stu'mila fi rutabil mutafawitah. Asalnya sebagai apa? Dzarfu makan, ya kan? Kemudian digunakan untuk apa? Tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Nah, dari sesuatu yang maknawi. Nahu Zaidun duna Amrin. Zaid itu lebih rendah daripada Amr dari sisi apa? Kemuliaan, aisyarofan. Nah, jadi untuk menunjukkan lebih rendah dari sisi apa? Tingkatan-tingkatan. Sifatnya maknawi. Dan juga al-fanifila digunakan untuk bimakna asfal. Yaitu lebih rendah maksudnya apa? dari sisi sesuatu yang zahir. Nah, nahu anta duna amrin ay asfalahu martabatan. Sama. Engkau itu na'am lebih rendah daripada si Zaid, ya. Lebih rendah atau di bawah si Zaid dari sisi apa martabat. Tsumma tasa'a fiha ila an istu'milat litajawuzi haddin ila haddin. Kemudian semakin meluas penggunaan duna, na'am, sampai pada penggunaannya untuk apa? Tajawuzi haddin ila hadd. Yang melampaui batasan suatu batasan. Kaqaulihi ta'ala la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tayyib. Kaum mukminin ya tidaklah boleh untuk mengambil orang-orang kafir na'am sebagai wali-wali. Na'am. Tayyib min dunil mu'minin ay la yatajawazu wilayatal mu'minina ila wilayatil kafirin. Na'am. Aulia min dunil mu'min. Maksudnya apa? Min dunil mu'minin yaitu tidak boleh mengambil apa? Melampaui ini batasan apa kewalian. Ya kaum mu'minin tidak boleh apa kemudian kewaliannya apa diberikan kepada orang-orang kafir. Ya melampaui batas. Tayyib, melampaui batas. Jadi tidak boleh nah, kaum mu'minin menjadikan apa? Orang-orang kafir yang mereka itu adalah selain orang-orang yang beriman sebagai para wali. Taim, ini maksudnya. Dan ini biasanya khonifilah min duni yaitu berarti makna ringkasnya apa? Penggunaan yang lebih luas yaitu min ghairi dalam selain. Karena apa? Melampaui batasnya. Wanah wahunna dan yang semisal dengan isim-isim tersebut. Naam. Kana hiyatin wa janibin wa has ya nahiyah wa janib wa has na'am as-sakinatu sin allati bi makna la ghair na'am hasbu bedakan dengan yang di fathah wa nifil hasab tapi kalau yang hasbu ini dengan sukun bermakna apa la ghair tidak ada yang lain na'am cukup seperti misalnya apa hasbunallah wa ni'mal wakil tidak ada yang lain bagi kita kecuali Allah yaitu cukup bagi kita Allah. Naam wa ni'mal wakil dan dia adalah sebaik-baik naam yang memberikan pertolongan dan tanggungan. Nahwu ra'aitu rajulan hasbu wa ra'aitu zaidan hasbu. Naam ai la ghair. Aku melihat seorang laki-laki saja. Ini kalau mengartikan demikian. Ra'aitu rajulan hasbu. Nah, biasanya ikhwan fillah dalam naam bahasa sehari-hari kalau kita mendengar percakapan orang Arab mereka menambahkan fa. Ra'aita rajulan fas. Fahas. Hadza fahas. Ini nah ini ta, enggak ada yang lain. Gitu. Nah, ini penggunaannya. Ra'aitu Zaidan hasbu ay la ghair berarti yang dilihat cuma Zaid. Naam. Wa hiya fi mithalil awal fi mahalli nasbin sifah, wa fi tsani fi mahalli nasbin hal. Naam. Kenapa? Sekarang kenapa? Pada kondisi yang pertama, ra'aitu rajulan hasbu ini apa? Fi mahalli nasbin sifat. Karena jatuh setelah nakirah rajulan sifat untuk rajulan. Sedangkan pada contoh yang kedua, ra'aitu zaidan hasbu karena dia jatuh setelah ma'rifah. Nah, jadi hukumnya dihukumi seperti jumlah. Nah, jumlah yang jatuh setelah nakirah maka dia itu sebagai sifat dan yang jatuh setelah ma'rifah dihukumi sebagai hal. Wa jaza hasbu ma udhifa ilaihi li kathratil istimal. Dan boleh apa dihilangkan apa-apa yang diidhafahkan kepadanya karena banyaknya penggunaan ya fadilah. Wa buniya 'ala dhamm tashbihan bi ghair. Dan dimamlikan atas dom untuk apa menyerupakan dengan ghair. Itulah yuta'arrafu bil idhafati mithlu. Naam. Tidak dikenal dengan idhafah yang semisal dengan dia. Tayyib. Ini berhubungan dengan hasbu. Ini juga tingkat-tingkat khonifilah. Terkadang ketika membaca tidak dibedakan antara hasbu yang disukun sinnya yang bermakna apa la ghair dengan apa yang nam hasab yang bermakna apa sesuai ha bihasabi ma qablaha, bukan bihasbi tapi bihasabi. Itu contoh dalam penggunaannya. Baik. Mungkin itu dulu. Dan setelahnya falikalah ta'liq kebanyakan berupa ta'liq antum nam persiapkan. Insyaallah nanti kita hanya baca yang penting-penting aja. Adapun seperti takhrij dalam 6 bait insyaallah 6 sekedar pengetahuan ya kan, tidak perlu kita baca. Takhrij bait siapa yang mengatakannya? Kecuali kalau ada bait yang bagus untuk dihafal yang padanya hikmah maka dihafal bagus. Nah, tapi bihadza walhamdulillah.